Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari Kitabus Siyam min Bulughil Maram lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan hadis yang berkaitan dengan ta'jilul fitr. Disunnahkannya mempercepat berbuka puasa. Itu hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adapun hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Tirmizi, hadis yang berikutnya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra, maka hadis ini lemah, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, karena dalam perawinya ada Qurra bin Abdurrahman, kedudukannya mungkar dalam masalah periwayatan hadis. Sehingga cukup dalil atau hadis yang pertama tadi, dalil hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dan juga beberapa hadis yang sudah kita baca pada pertemuan kemarin. Kemudian hadis yang berikutnya ya, itu berkaitan dengan masalah sahur. Kemudian hadis yang berikutnya lagi kembali lagi berkaitan dengan masalah berbuka puasa ya. Sehingga kita loncat satu hadis ya. Nah, hari ini kita loncat satu hadis karena hadis yang berikutnya setelah hadis Abu Hurairah, hadis tentang masalah sahur. Kemudian setelah hadis masalah sahur, kembali lagi hadis masalah berbuka puasa. Sehingga kita loncat satu hadis. Ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa an Salman ibn Amir ad-Dabbi radhiyallahu ta'ala anhu. عن النبي صلى الله على آله وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. Dari Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, falyuftir ala tamrin, maka berbukalah dengan tamar, kurma kering. Fa illam yajid falyuftir ala ma, kalau dia tidak mendapati tamar, kurma kering, maka berbukalah dengan air minum. Fa innahu tahur, karena sesungguhnya air itu tahur, pembersih. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh khamsah, lima imam. Siapa itu? Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya. Wasahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. wa Ibnu Hibban, dan juga oleh Ibnu Hibban, wal Hakim, dan oleh Al-Imam Al-Hakim alaihim rahmatullah. Nah, Asy-Syaikh di sini atau penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadis ini ya. Naam, sebagai dalil naam disunnahkannya berbuka puasa dengan tamar atau kurma. Namun dalil yang dibawakan oleh penulis dalam kitabnya Bulughul Maram naam adalah hadis yang lemah. Jadi hadis tadi yang kita baca hadisnya dhaifun, lemah. Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Nah, dalam sanad hadis ini terdapat perawi perempuan, ya. Perawi perempuan Ar-Rabbah bintu Shalih, ya, kedudukannya majhulah, tidak diketahui, ya. Apakah dia terpercaya ataukah tidak, ya. Nah, belum teruji, ya, dalam periwayatan hadis. Nah, sehingga para ulama melemahkan hadis ini karena sebab perawi perempuan tadi. Baik. Namun di sana ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan disunnahkannya berbuka puasa dengan kurma. Nah, sehingga kita tidak perlu berlandaskan dengan hadis ini yang lemah, tetapi dengan hadis yang lain. Hadis yang mana itu? Hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiyyu sallallahu ala alihi wa sallam yaftiru qabla an yusalli ala rutubat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka puasa sebelum salat. Beliau berbuka ala rutubat dengan memakan kurma rutub, ya, kurma basah, ya. Fa in lam takun rutubat fatumayrat. Dan kalau beliau tidak mendapati kurma basah, rutub, ya, fatumairot, maka beliau memakan kurma kering, kurma yang sudah dikeringkan, ya, yang sekarang banyak dijual itu, kurma yang sudah dikeringkan, ya, sehingga awet. Fa'ilam takun tumairot hasa-hasawatin minma. Dan kalau tidak ada kurma kering, beliau meminum beberapa teguk air. Nah, baik. Syekh Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala menghasankan hadis ini sehingga bisa dijadikan dalil dan hujjah disunnahkannya berbuka puasa dengan kurma, ya. Yang diutamakan adalah kurma basah, rutub. Kalau tidak ada, baru kurma kering. Kalau tidak ada, baru meneguk beberapa teguk air. Nah, inilah yang sunnah di dalam berbuka puasa, sebagaimana ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sepantasnya nah bagi kita untuk terluputkan dari pahala mengamalkan sunnah, ya. Nah, sehingga naam hendaknya masing-masing kita memperhatikan naam dengan apa kita berbuka puasa, ya. Walaupun ini mungkin amalan sunnah, ya. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berbuka puasa dengan apa? Kemarin sudah kita baca hadisnya. Dengan makanan yang terbuat dari, bukan, kalau itu dihadiahkan. yang ketika Rasulullah SAW mengatakan inzil fajdah lana, ya, turunlah buatlah makanan untuk kita, yaitu tepung yang dicampur dengan air kemudian diaduk, ya, kayak semodel bubur lah gitu, yang makanan orang Arab. Beliau berbuka dengan itu. Nah, baik. Namun kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering adalah berbuka puasa dengan kurma. Nah, yaitu kurma basah rutab. Kalau tidak ada maka dengan kurma kering. Kalau tidak ada maka dengan meminum beberapa teguk air. Berdasarkan hadis ini, para ulama berkesimpulan disunahkannya berbuka puasa dengan rutab, kurma basah. Kalau tidak ada maka dengan tamar, kurma kering. Kalau tidak ada maka dengan meminum beberapa teguk air. Nah, maka utamakan kurma sebelum yang lainnya. Ya, sebelum gorengan, ya. Nah, apalagi kue atau yang lainnya. Nah. Baik, jangan karena khawatir gorengan habis, ya. Nah, akhirnya rebutan gorengan duluan. Amalkan sunnah, maka engkau akan mendapatkan pahala. Nah, pahala mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kadang-kadang aneh kalau dalam suatu hidangan ada kurma, ada gorengan, ada ini, ada itu, yang utuh kurmanya, ya. Nah, kok bisa gitu? Padahal yang disunnahkan adalah kurma terlebih dahulu, baru kemudian makanan yang lainnya. Nah. Taib. Kemudian apakah disunahkan memakan kurmanya dengan bilangan yang ganjil, ya, ketika berbuka puasa? Nah. Di sana memang ada riwayat, ya. Di sana ada riwayat yang menyatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan 3 biji kurma. Akan tetapi riwayat ini na'am lemah, ya. Hadis ini lemah atau riwayatnya lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau hujah atau landasan. Nah, sehingga na'am tidak ada hadis yang sahih dalam masalah memakan kurma dengan jumlah ganjil ketika berbuka puasa. Sehingga terserah mau ganjil mau genap, ya, ketika berbuka puasa. Nah, adapun dalil yang sahih adalah ketika hendak berangkat sholat id, ya, ketika hendak berangkat sholat Idul Fitri. Sebelum berangkat sholat Idul Fitri disunahkan memakan kurma dalam jumlah yang ganjil karena dalilnya ada, hadisnya sahih. Nah, adapun dalam masalah berbuka puasa maka hadisnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka berbuka puasa dengan kurma baik jumlah ganjil atau yang lainnya. Nah, karena tidak disunahkan dengan jumlah bilangan yang ganjil karena lemahnya hadis tersebut. Nah, kemudian dengan apa seseorang atau apa doa, ya, ketika seseorang berbuka puasa? Apa doa buka puasa? Hah? Hah? Nah, hah? Apa doa buka puasa? Ah, udah berapa kali kita berbuka ini? Hah? Hah? Lah, hah? Bismillah. Nah, Buka puasa bismillah ya ikhwah, ya. Nah, kalau enggak bismillah syaitan akan ikut andil. Nah. Baik, buka puasa adalah doanya doa sebelum makan dan minum, bismillah. Nah. Kemudian disunnahkan untuk menambah lafaz doa yang lain sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ya ketika berbuka puasa beliau mengatakan zahabadz dhama'u wabtalatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah ya telah hilang dahaga dan telah kering telah basah tenggorokan dan telah tetap pahala di sisi Allah insyaallah taala. Nah. Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah. Ini doa yang bisa diamalkan ya ketika berbuka puasa. Setelah bismillah tentunya ya ikhwah. Nah. Karena baca bismillah sebelum makan dan minum hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib. Nah, bukan sunnah, tapi wajib. Kalau ini zahabat dhoma'u sunnah. Nah, tapi yang wajib adalah bismillah. Nah. Boleh enggak bismillahirrahmanirrahim biar lebih lengkap? Ya. Hah? Hah? Boleh enggak? Hah? Nah. Hah, boleh enggak? Biar lebih lengkap, sempurna. Baik. Kenapa enggak boleh? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan bismillah. Nah. Kalau orang mengatakan, "Oh, biar lebih lengkap, lebih sempurna." Sekarang kita tanya. Kamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih paham siapa? Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bismillah sebelum makan dan sebelum minum. Nah, lebih paham siapa antara engkau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang kita ikuti adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau kerjakan kita ikuti. Beliau hanya mengatakan bismillah ketika makan dan minum, maka kita juga hanya mengatakan bismillah sebelum makan dan minum. Nah. Taib. Ya gulam samillah wa qul bi yaminik. Wahai gulam, ucapkan bismillah sebelum makan dan makan dengan tangan kananmu. Nah, ini dalil wajibnya baca bismillah dan makan dengan tangan kanan. Nah. Taib ketika makan dan minum. Kemudian di sana ada riwayat-riwayat yang lain, ya. Tentang doa-doa berbuka puasa. Ya. Ada riwayat Allahumma lakasumtu wa ala rizki kaaftartu, ya, ila akhirih. Nah. Ada juga riwayat Allahumma laka sumna wa ala rizki ka aftarna wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim dan riwayat-riwayat yang lain. Namun semua riwayat-riwayat tersebut lemah. Hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, bahkan dalam perawinya ada perawi yang kedudukannya matruk. Apa itu matruk? Ditinggalkan oleh para ulama hadisnya karena orangnya matruk, ya. Nah, karena orangnya matruk ditinggalkan. Baik. Sehingga yang sahih yang bisa dijadikan dalil adalah hadis tadi ya, dalam Sunan Abi Daud dari sahabat Abdullah bin Umar yaitu doa zahabadz dhama'u wabtalatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini yang bisa dijadikan dalil dalam doa berbuka puasa setelah bismillahirrahmanirrahim. Setelah bismillah Afan ya, setelah bismillah. Nah. Baik. Kemudian sebagai tambahan faedah. Di sana ada riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal lisaimi 'inda fitrihi da'watun la turad." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka ya, ada doa yang tidak ditolak. Baik, riwayat ini ada dalam Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu taala anhu. Nah, namun hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Nah, ada yang menghasankan, ya, ada yang melemahkan. Nah, maka mereka yang menghasankan hadis ini berkesimpulan bahwasannya di antara doa-doa na'am mustajab adalah ketika berbuka puasa. Nah, namun yang melemahkan hadis ini maka berkesimpulan na'am berbuka puasa bukan na'am tempat doa yang mustajab. Nah, bukan tempat doa yang mustajab karena lemahnya hadis tersebut. Nah, dalam perawinya terdapat perawi-perawi yang majhul, yang tidak diketahui kedudukannya. Nah, namun di sana ada hadis yang sahih yang lain, yaitu yang menunjukkan bahwasannya waktu yang mustajab bagi orang yang berpuasa, ya, itu adalah ketika dia berpuasa, ya, bukan ketika berbuka. Nah, tetapi ketika dia berpuasa, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga. Ya, sama yang mengeluarkan hadis ini juga Ibnu Majah rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga orang yang tidak ditolak doanya. Artinya dikabul doanya. Yang pertama al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil, penguasa yang adil, doanya mustajab. Ya. Yang kedua as-sha'imu hatta yuftir. Yang kedua adalah seorang yang puasa sampai dia berbuka. Ya. Jadi ketika kita berpuasa maka doa kita mustajab. Nah, doa orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab yang Allah akan kabulkan. Yang ketiga wa da'watul madlum. Yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi, ya. Nah, doanya dikabulkan. Nah, ya. Baik orang itu orang muslim atau orang kafir. Ya, kalau dizalimi, doanya terkabulkan. Maka jangan coba-coba menzalimi orang lain walaupun dia kafir. Ya, walaupun dia kafir tidak boleh menzalimi karena doa orang yang terzalimi itu terkabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tiga orang yang dikabulkan doanya. Di antaranya tadi orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka mustajabnya orang yang berpuasa adalah ketika berpuasa. Nah, ini yang sahih na'am hadisnya, yaitu dari riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka katakan bahwasanya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Ini janji Allah. Nah, hanya saja pengkabulan doa na'am ada beberapa cara. Ya, pengkabulan doa ada beberapa cara, disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala ada tiga bentuk pengabulan doa. Yang pertama, doa yang dia ucapkan na'am dikabulkan persis seperti ucapannya. Ya. Nah. Ya. Baik. Misalkan berdoa meminta rizki sekian dan sekian, ya. Datang beneran, ya, sekian dan sekian sesuai dengan permintaannya. Nah, yang kedua, pengkabulan doa itu berupa dia yang berdoa ini dihindarkan, ya, dari bahaya yang sebanding dengan doanya tadi. Nah, dia dihindarkan dari bahaya yang sebanding dengan doanya tadi. Dia memang berdoa meminta rezeki sekian dan sekian, tapi enggak muncul. Nah, enggak turun nominal sekian dan sekiannya. Nah, tetapi ketika terjadi musibah tsunami misalkan, ya. Taib, rumahnya dia aman, ya. Nah, barang-barang yang enggak ada yang rusak dan lain sebagainya, terhindar dari tadi. Karena mungkin tsunaminya lewat sana lewat sini ya, tidak melewati rumahnya, aman. Dia terhindar dari bahaya yang sebanding atau senilai ya, jika bahaya ini menerpa rumahnya, habis rumah yang 100 juta harganya misalkan. Ya. Kalau terkena tsunami habis rumahnya yang 100 juta, tapi aman, terjaga rumahnya ini. Hanya saja nominal yang dia minta ketika dia berdoa itu tidak nyata ya, tidak turun ya, atau tidak dia dapatkan, tetapi dia terhindar dari bahaya yang sebanding dengan doanya tadi. Nah, ini juga salah satu bentuk pengkabulan doa. Yang ketiga, pengkabulan doa yaitu Allah siapkan nanti di akhirat. Allah pengennya hamba ini menikmati di surga. Nah, ya. Kita minta banyak sekali masya Allah, ya. Nah, tiap hari. Nah, tapi kok enggak muncul-muncul, ya. Nah. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba ini yang banyak berdoa. Allah menginginkan hamba yang banyak berdoa ini menikmati doanya di surga. Nah, pengen enggak menikmati hasil doa kita di surga? Kira-kira. Atau pengen apa yang kita ucapkan langsung plek, ada? Hah? Pilih mana? Taib. Al-Muhim, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Nah. Al-Muhim, doa orang yang berpuasa doa yang mustajab, dikabulkan. Maka perbanyak puasa. Perbanyak berdoa ketika berpuasa. Nah. Taib. Adapun waktu mustajab ketika berbuka, itu diperselisihkan. Karena diperselisihkannya riwayat tersebut. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan hasan. Baik, kemudian bagi mereka yang tinggal ya di mana? Di ufuk atau di mana? Di ujung mana? Di kutub. Ya. Yang waktu berpuasanya sekian jam. Ya. Kalau kita kan berapa jam? 12 paling ya. Nah, bagaimana dengan orang yang siangnya sampai 20 jam? Orang yang siangnya sampai 20 jam, ya, maka puasanya juga 20 jam. Nah, orang yang siangnya sampai 23 jam, juga puasanya 23 jam. Nah, yang penting masih ada malam, ya. Kalau masih ada malam, maka puasanya adalah sepanjang siang. Nah, baik. Terus bagaimana kalau enggak ada malam? Nah, enggak ada malam, siang terus matahari terlihat terus ya. Di kutub mana itu? Hah? Nah. Enggak tahu di kutub mana. Yang jelas kalau terjadi kasus seperti ini, maka diperkirakan waktunya. Nah, disesuaikan dengan daerah sekitarnya. Nah, seperti ini fatwakan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Disesuaikan dengan daerah sekitarnya. Misalkan ada negeri tetangganya dia 23 jam siangnya, maka dia ikut yang 23 jam yang terdekat dengan negeri tetangga. Nah, yang ada malamnya. Nah, negeri tetangga yang ada malamnya, maka dia mengikuti perhitungan negeri tetangganya. Nah. Baik. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim ya, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu tentang kisah Dajjal. Yang dimana di zaman Dajjal itu sebagian hari itu sebanding dengan setahun. Jadi sehari itu sebanding dengan satu tahun, ya, lamanya. Nah, bagaimana kita sholatnya kalau gitu? Subuh, duhur, asar. Nah, bagaimana buka puasanya, ya? Sebagian harinya sebanding dengan sebulan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah. Nah, fadzalikal yaum alladzi kasanati atujzi'una fihi salat yaum. itu hari yang sebanding dengan setahun, apakah sah sholat kita dalam sehari itu? Apakah sholat setahun itu cuma 5 kali? Ya? Karena sehari sebanding dengan 1 tahun. Ya? Kaula, kata Rasulullah, tidak. Uqdurulahu qudrah. Perkirakan waktunya. Nah, perkirakan waktunya. Nah. Baik. Maka mereka yang harinya lebih dari 24 jam, ya, siangnya lebih dari 24 jam, misalkan 2 hari berturut-turut siang, ya, maka dia mengikuti negeri terdekat. Mengikuti negeri terdekat dengan negeri tersebut yang ada malamnya. Nah, jika tidak ada negeri terdekat yang ada malamnya, maka diperkirakan. Nah, dengan perkiraannya. Ya. Alhamdulillah sekarang ada alat-alat canggih, jam dan lain sebagainya. Ya. Baik. Masalah berikutnya, bolehkah seseorang berbuka puasa? Karena ragu matahari sudah tenggelam atau belum. Nah, jika kondisinya ragu matahari tenggelam atau belum, ya, maka hukum asalnya adalah siang. Kalau ragu, nah, maka tidak boleh seorang berbuka puasa sampai yakin bahwasanya matahari telah terbenam, telah masuk waktu maghrib. Kalau ragu, maka hukum asalnya adalah siang. Tidak boleh dia berbuka puasa atas dasar keraguan. Tidak boleh. Harus atas dasar keyakinan bahwasanya matahari telah tenggelam. Kalau dia memaksakan diri berbuka puasa atas dasar keraguan, ya, ragu matahari tenggelam atau belum, tapi dia paksa berbuka, ya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Nah, dan dia telah merusak puasanya. Nah. Kemudian bolehkah berbuka puasa atas dasar prasangka besarnya sudah waktu berbuka? Kalau ragu kan berarti 50-50 ya. Nah, bisa iya bisa belum. Sekarang prasangka besarnya udah ini. Ya, ya misalkan kondisinya dalam keadaan hujan deras. Ya. Mati lampu. Nah, jam pun baterainya habis. Ya. Nah, gak ada yang bisa dijadikan tadi pegangan untuk jam berapa ini, gak ada. Mau nanya ke tetangga hujan. Ya. Tapi hitungan dia udah lama sekali ini. Ya. Sejak tadi misalkan setengah enam. Ya. Maghribnya jam enam. Ya, misalkan biasanya. Hujan deras jam setengah enam. Ya. Mulai hujan. Mati lampu mulai setengah enam misalkan. Dia nunggu lama sekali. Ya. Perkiraannya sudah ini. Ya. Karena udah lama sekali. Lebih ini. Perkiraannya lebih dari... Bahkan perkiraan dia lebih dari 1 jam dia menunggu, ya, sehingga perkiraan besarnya sudah waktu berbuka. Bolehkah dia berbuka atas dasar ini? Naam, boleh, ya, boleh berbuka dengan prasangka praduga besarnya sudah waktu berbuka. Nah, ketika tidak didapati faktor-faktor yang bisa meyakinkan masuknya maghrib. Nah, seperti tadi, nggak ada faktor lain, mati lampu dan lain sebagainya, nggak ada jam, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada yang bisa ditanya, ya, dan lain-lain. HP pun misalkan mau tanya ke yang lain habis baterainya, ya. Al-muhim, jika tidak ada faktor-faktor yang bisa dijadikan untuk mencari keyakinan masuknya maghrib, boleh dia berbuka puasa dengan prasangka besarnya. Karena ini terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Kata Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha, Asma putrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anha, aftarna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin, thumma tala'atish syams. Kami berbuka pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang mendung, hari yang hujan. Thumma tala'atish syams. Sudah berbuka, kemudian mendungnya hilang, tiba-tiba matahari masih ada. Nah, ya ini terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka para sahabat pernah berbuka puasa atas dasar keyakinan besarnya sudah masuk maghrib. Nah, tapi qadarullah ternyata belum. Terus bagaimana? Kalau ternyata belum, ya, prasangka besarnya sudah masuk maghrib, tapi ternyata hujannya reda, terang lagi. Ada matahari. Kalau terjadi seperti ini, maka dia wajib langsung berhenti dari makan dan minumnya jika melihat matahari. Nah, dan melanjutkan puasanya. Melanjutkan puasanya, dan sebagian para ulama menganjurkan untuk mengqadanya. Mengqada puasanya tersebut. Dan sebagian yang lain tidak perlu mengqada. Karena dalam riwayat ini tidak ada perintah qada. Dalam riwayat para sahabat berbuka pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena atas dasar keyakinan besarnya sudah waktu berbuka, kemudian matahari terlihat, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mengqada puasa. Namun untuk kehati-hatian, ahsan diqada puasanya bagi yang terjadi, bagi yang mengalami kasus seperti ini. Nah. Baik. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya nanti insyaallah pembahasan tentang sahur. Naam biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.